kon mbah-mbah dukun kerso paring ati kulung kakang putra atun bakale kula leturun mesti enggal mantun Dua dua dua pripun mbah.